إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Akhibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, mari senantiasa kita tidak lupa untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan yang melimpah ruah yang terus diberikan kepada kita, tidak diputusnya, tidak dihentikan, tidak pula dicabut kenikmatan yang mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik nikmat duniawiyah maupun nikmat adiniyah, terutama nikmatul iman dan Islam, nikmat ilmu nafi' dan amal solih yang menjadikan seorang hamba bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang Allah inginkan dengan nikmat yang diberikan kepada hamba-hambanya, yaitu agar hamba menjadikan nikmat tersebut sebagai sarana, sebagai perantara untuk sampai dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan diberi nikmat seorang hamba bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ditandainya bahwa dia semakin ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan nikmat di atas nikmat, hidayah di atas hidayah yang wajib kita syukuri. Dan di antara syukur yang sempurna yang sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabiullah Rasulullah Dawud bersama keluarganya alaihimussalam agar mensyukuri nikmat yang telah Allah limpahkan kepada mereka, nikmat nubuwah, nikmat risalah, nikmat din, nikmat iman dan sebagainya. Kata Allah SWT, i'malu ala Dawud syukra, beramallah wahai Ali Dawud, Dawud dan keluarganya alaihissalam, syukra, sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Maka demikian pula Allah perintahkan kepada semua Nabi dan Rasul maupun para pengikutnya agar mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian akan berbuah bertambah nikmat Allah kepadanya, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat ketakwaan, dan sampai Allah akan menutup umurnya dengan khusnul khatimah hingga dikumpulkan di sini sebagai hamba-hamba yang diridhoi dan dicintainya. Adalah keberuntungan yang paling besar ketika Allah terus jaga hambanya dengan nikmat iman, dengan nikmat takwa, dengan nikmat ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong di antara orang-orang yang beruntung semacam ini. Akhwati fillah, waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Termasuk nikmat yang paling besar yang Allah masih terus jaga untuk kita semua adalah nikmat untuk mengenal pemahaman salaf. Kemudian diberi taufik untuk mengikutinya. Itu kenikmatan yang paling istimewa di antara nikmat-nikmat din. Orang yang Allah beri nikmat iman dan Islam banyak. Tetapi tidak semua orang yang Allah beri nikmat iman dan Islam Allah beri nikmat istimewa yang paling khusus, yaitu mengikuti pemahaman salaf di dalam mengamalkan agama Islam ini. Maka orang-orang yang Allah pilih untuk dikenalkan kepada manhaj salaf yang tiada lain adalah manhaj sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu orang-orang yang memang Allah khususkan sehingga tergolong di antara orang-orang yang selamat, masuk dalam golongan selamat dari perpecahan, selamat dari bid'ah-bid'ah, selamat dari faham-faham yang tidak bersumber dari Alkitab Sunnah. Maka nikmat mengikuti manhaj salaf merupakan nikmat yang benar-benar istimewa, wajib kita syukuri dan kita upayakan. Selain kita memohon kepada Allah untuk terus Allah jaga nikmat ini, kita upayakan berusaha semaksimal mungkin agar kita tetap istiqomah di atas jalan salaf tersebut. Lalu apa itu yang dimaksud dengan manhaj salaf, pemahaman salaf? Inilah yang akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, salah seorang ulama masa ini yang kokoh di atas manhaj salaf, yang mendapatkan pujian dari para ulama kibar. Beliau menjelaskan dalam sebuah muhadharah yang kemudian ditulis dengan risalah berjudul Mahiyas Salafiyah, apakah itu salafiyah. Beliau menyebutkan bahwa yang hendak disampaikan di dalam risalah ini ada 7 poin. Yang pertama, bayanu makna salaf fil lughah. Yang pertama, menjelaskan makna kata salaf secara bahasa. Yang kedua, manhumu salafu istilahan. Yang kedua, siapa yang dimaksud dengan salaf secara istilah, istilah syariat. Itu yang dimaksud salaf itu siapa. Yang ketiga, ba'dul musammayat asyariyah lis salafis sholih. Sebagian nama-nama syar'i yang diperuntukkan bagi para salaf umat ini yang sholih. Nama-nama syar'i bagi mereka selain salaf itu siapa, namanya apa. Yang keempat, hukum tiba'i wal intisabi ila salafiyah. Hukum itiba, mengikuti, dan intisab, menisbatkan diri kepada salafiyah. Mengikuti, saya mengikuti salaf, saya seorang yang salafi insyaallah, nisbat kepada salaf, hukumnya bagaimana. Yang kelima, fadlu tiba'i salafi was salafiyah, keutamaan itiba' salaf dan keutamaan salafiyah, atau keutamaan ikut manhaj salafiyah. Yang keenam, simatu wa ma'alimul manhaj salafi awis salafiyah, ciri-ciri dan tanda-tanda manhaj salaf. Kapan seorang itu dikatakan sebagai orang yang berjalan di atas manhaj salaf? Ciri-cirinya bagaimana, alamatnya apa? Yang ketujuh terakhir al-khatimah, kata beliau, wa fiha kalimatun mudhi'atun fil bab. Dalam penutup terdapat kalimat, yakni nasihat yang memberikan cahaya penerangan, pencerahan dalam bab ini. Itu 7 poin yang hendak beliau jelaskan di dalam muhadharah yang sudah tertulis dalam bentuk risalah Mahya As-Salafiyah. Maka dari apa yang hendak beliau sampaikan ini, kita bisa menggambarkan bahwa yang akan kita fahami dari penjelasan ini adalah mengenal salaf dan manhaj salaf itu bagaimana. Apa salaf dan manhaj salaf atau salafiyah itu apa? Ini yang akan kita kenali, sehingga menjadi jawaban bagi orang yang masih bertanya-tanya, jadi salafi itu kelompok yang bagaimana? Salafi itu kapan lahirnya, kapan munculnya? Siapa tokoh pendirinya? Akan kita ketahui. Sebagaimana kelompok-kelompok yang lain, mungkin kita akan mengenal kapan munculnya Hizb Tahrir, kapan muncul, kapan lahirnya, kita bisa tahu. Siapa tokohnya? Taqiyuddin Nabhani. Ikhwanul Muslimin, kapan lahir, siapa tokohnya? Ada. Nah sekarang mungkin ganti ditanya, salafi itu tokohnya siapa, pendirinya siapa, kapan munculnya? Nah mungkin belum ada yang bisa jawab. Nah, kita akan mencoba untuk mencari jawabannya dari penjelasan Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bukhari hafizhahullah wa ra'ah dari risalah yang beliau sampaikan dalam muhadrah ini. Qala hafizhahullah an nuqtatul ula bayanu makna salafiyati fil lughah. Poin pertama, penjelasan tentang makna salafiyah secara bahasa. Kata salaf terdiri dari 3 huruf, sin, lam, dan fa. As-sinu wal lam wal fa'u aslun yadullu ala taqaddumin wa sabakin. Kata yang terdiri dari sin, lam, dan fa adalah asal, usul, dasar yang menunjukkan kepada makna taqaddum. Taqaddum itu dahulu, di depan. Wasabakin, sabakin juga di depan, dahulu. Jadi kata salaf itu secara bahasa taqaddum, dahulu. Lidha falafdatu salafi fil lughah ta'ni al-mutaqaddim wasabik. Karena itu berarti kata salaf secara bahasa maknanya al-mutaqaddim, yang dahulu. Wasabik, yang depan, yang duluan. Ini secara bahasa. Wahya jam'u salifin, dan kata salaf itu merupakan kata jamak dari salif. Jadi salaf itu jamak, mufradnya salif, bentuk isim fa'il salifun, artinya yang dahulu. Wa yujma'u ala aslaf, demikian pula kata salif selain dijamak kepada kata salaf juga dijamak kepada kata aslaf, seperti kolamun aklamun, aklamun ini aslafun. Wa sulufun juga dijamak menjadi kata suluf, panjang, seperti saifun jamaknya suyuf, syaihun suyuf. Wasullafun juga dijamak menjadi sulaf, sulaf bukan sulaf dalam bahasa Indonesia, sulaf adalah sihir, kesyirikan. Sulaf termasuk syirik. Nah, sulaf yang dimaksud ini adalah bentuk jamak daripada kata salif, seperti kata tajirun dijamak tujarun, kafirun kuffarun, dan semisalnya. Ini tinjauan bahasa. Alhasil maknanya secara bahasa, yakni secara asal sulamanya, salaf itu yang dahulu. Qala wa tutlaqu ala kulli mutaqaddimin wa sabiqin laka min qarabatin wa nahwiha. Dan dimutlakkan juga kata salaf ini untuk pengertian setiap yang dahulu dari karib kerabatmu atau yang semisalnya. Yang dahulu dari karib kerabat, dari keluarga yang lebih dahulu mendahului kita, itu juga diistilahkan dengan salaf. Wa minhu qaulullahi jalla fi'ulah. Di antara kata salaf yang bermakna pendahulu di antara karib kerabat, pendahulu di antara keluarga, adalah firman Allah jalla fi'ula dalam surah Az-Zukhruf 56, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Maka kami jadikan mereka sebagai salaf, sebagai pendahulu, sebagai pendahulu, wa mathalan, dan sebagai percontohan, sebagai percontohan lil akhirin, bagi orang-orang yang akhir, yang datang belakangan. Nah, maka di sini kata salaf diartikan sebagai pendahulu dalam hal kekerabatan, dalam hal kekeluargaan. Dalam bahasa kita, pendahulu dalam hal kekeluargaan adalah moyang atau kakek moyang, nenek moyang dan semisalnya. Sehingga kata salaf ini terdapat dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah Az-Zukhruf 56 ini. Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala fi tafsirih, berkata Imam al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya, an hadil ayah, inda hadil ayah, ketika menafsirkan ayat ini, ayat surat Az-Zukhruf 56, kata beliau, as-salafu man taqaddama minal abai faja'alnahum mutaqaddimina liyatta'idu bihimul akhirun. Kata salaf dalam surat Az-Zukhruf 56 ini adalah man taqaddama minal abai, orang-orang yang dahulu dari kalangan bapak-bapak, simbah-simbah, kakek-kakek. Ini salaf. Maka para pendahulu yang Allah sebutkan dalam ayat ini, pendahulu dalam keluarga yang Allah sebutkan dalam ayat ini, artinya fa ja'alnahum mutaqaddimin liyata'idza bihim al-akhirun. Kami jadikan mereka, kakek-kakek mereka, sebagai pendahulu agar yang orang belakangan itu bisa ngambil pelajaran dari mereka. Orang-orang yang dahulu yang takwa, yang beriman, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keselamatan-keselamatan. Orang-orang yang dahulu yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan berbagai perkara yang jelek, hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka yang orang belakangan harus bisa mengambil pelajaran dari orang yang dahulu. Kata Allah, kami jadikan mereka sebagai salaf, yakni sebagai pendahulu untuk diambil pelajaran. Jadilah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Jangan menjadi orang yang dijadikan pelajaran oleh orang lain. Sebagian salaf mengatakan, jadilah sebagai orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada orang lain. Oh, orang lain yang durhaka, yang demikian, mendapatkan hukuman demikian, ambil pelajaran. Jangan sampai menjadi orang yang dijadikan pelajaran oleh orang lain. Artinya kita yang kena hukuman-hukuman karena durhaka. Boleh itu bila orang lain ngambil pelajaran, oh itu si A si B durhaka, dapat hukuman semacam itu. Nah, jangan sampai kita yang dijadikan tempat untuk ngambil pelajaran, tapi jadilah orang yang bisa ngambil pelajaran dari orang lain. Maka di sini dalam surah Zukhruf ini Orang-orang yang datang belakangan diperintahkan untuk bisa ngambil pelajaran dari orang-orang yang dahulu supaya mendapatkan kebaikan dan keselamatan, sebagaimana orang dahulu yang takwa dan iman dapat keselamatan, supaya selamat dari musibah dan hukuman Allah. Ketika melihat orang dahulu, orang yang durhaka itu mendapatkan berbagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu qaulullah taala, di antara ayat yang juga menyebutkan kata salaf dengan makna pendahulu dalam karib kerabat adalah surah An-Nisa 23. Kata Allah, wa antajma'u bainal uhtayaini ila ma qad salaf, dan kalian mengumpulkan antara dua bersaudari dalam satu ikatan nikah, ila ma qad salaf, kecuali yang telah lalu. Ini larangan dari Allah SWT, jangan menjadikan kakak adik sebagai istri sekaligus. Larangan dari Allah SWT. Nah, maka di sini di akhir Allah mengatakan illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah salaf, yang telah lalu, yang telah dahulu, yang telah berlalu di masa dulu. Ayat ma taqaddama min fi'likum, artinya kecuali yang sudah terlanjur berlalu dari perbuatan kalian, jangan diulangi lagi. Itu Allah tidak ridho perilaku jahiliyah yang mengumpulkan kakak dan adik dalam ikatan nikah. Fadzalika mutajafan anhu, maka itu perbuatan ini dijauhi. Itu yang harus dijauhi. Fal istisna'u anil ismi la an jawazil fi'liyah, maka di sini pengecualian adalah dari dosa. Artinya kecuali yang sudah lalu, Allah maafkan dosanya. Yang sudah lalu Allah maafkan dosanya. Perbuatan kalian telah lalu di masa jahiliyah, mengumpulkan kakak adik dalam satu ikatan nikah, dosanya Allah maafkan, Allah kecualikan. Yakni Allah maafkan. Bukan artinya bahwa dulu Allah mengizinkan meridhoi, tidak. Sehingga bukan artinya mengecualikan dari kebolehan perbuatan itu, tidak. Tetap Allah tidak meridhoi, cuma Allah memaafkan dosanya. Oleh hadza yuqalu li fulan salafun karim. Karena itu dikatakan tentang seseorang yang punya pendahulu baik, pendahulunya orang-orang soleh, dikatakan li fulan salafun karim, si fulan punya pendahulu yang mulia. Artinya dia keturunan orang mulia, kakek moyangnya orang-orang mulia. Aih, aba'un mutaqaddimun, artinya bapak-bapak mereka yang mendahulunya itu orang mulia, orang-orang yang dihormati, yang punya kedudukan dan semisalnya. Qalahur Raghib Asfahani rahimallahu fil mufradat, pengertian demikian ini disebutkan oleh Imam Al-Asfahani rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mufradat. Ini masih seputar pengertian salaf secara bahasa. Sehingga dari membaca keterangan Syekh Abdullah ini teramat sangat cukup untuk kita memahami salaf, tanpa misalnya tanpa menambah dari keterangan yang lain, karena ini secara bahasa saja sangat banyak yang dibawakan oleh beliau dalam risalah ini. Kemudian kata beliau, wa khassahul Hafidz Ibnu Katsir wal 'Allamah Ibnu Mandzur bil mutaqaddim was-sabiq fis sinni wal fadli. Kemudian Al Hafidz Ibnu Katsir dan Al 'Allamah Ibnu Mundzir Ibnu Mandzur dalam Lisanul Arab mengkhususkan kata salaf ini untuk, yakni maknanya untuk orang yang dahulu dari sisi usia dan keutamaan. Dahulu terdepan dari sisi usia, berarti umurnya lebih tua, dan keutamaan lebih mulia, lebih takwa, lebih taat kepada Allah, kemuliaan-kemuliaan. Sehingga kata salaf ini oleh Al-Hafidz Ibnu Athir dan Al-Allamah Ibnul Mandzur diartikan sebagai orang yang dahulu dalam hal usia dan keutamaan. Kata Imam Ibnu Mandzur dalam Lisanul Arab kata beliau, "Was-salafu aidan man taqaddamaka min abaika." Dan salaf juga bermakna orang yang mendahului kamu dari bapak-bapakmu. Wa dzawai qurabatika alladzina hum fawqaka fis-sinni wal fadli. Dan juga orang-orang yang dari karib kerabatmu yang di atasmu dalam hal usia dan keutamaan. Dia lebih berilmu. Dia lebih solih, dia lebih takwa di antara bapak-bapak kita. Itu salaf. Sehingga lebih khusus dalam hal usia ataupun keutamaan. Walihada sumya sadrul awalu minat tabi'ina as-salafus soleh. Lalu kata Imam Ibnu Mandzur, karena itu generasi awal dari kalangan tabi'in dinamai, disebut dengan istilah as-salafus salih. Sehingga dalam sisi bahasa pun menjelaskan bahwa kata salafus salih itu pun diperuntukkan bagi orang-orang yang mendahului kita dalam hal usia, mendahului kita dalam hal keutamaan. Siapa mereka? Para sahabat, para tabi'in mendahului kita dalam semua keutamaan, dalam semua kebaikan, dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam kesolehan, dalam keilmuan, dalam jihad. Mereka mendahului kita, tidak bisa kita kejar. Kita diperintah, disyariat untuk meneladani mereka, mengekor mereka dengan dalil. Maka mereka dikatakan as-salafus sholih, pendahulu yang sholih. Sehingga dikatakan salafus sholih, yakni dijadikan teladan. Sehingga istilah as-salaf as-sholih, istilah untuk meneladani mereka. Bahkan dengan istilah kosong, istilah untuk meneladani mereka, para tabi'in. Wa mimma yadullu ala hadzal ma'na ma ja'a fi sahihaini min haditsi Aisyah radhiyallahu anha. Di antara hadis yang menunjukkan kepada makna ini adalah yang terdapat di dalam sahih Imam Al-Bukhari dan sahih Imam Muslim rahimahumullah, dari hadis ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wal hadithu fi kisah, dan hadis ini ada kisahnya. Kata salaf yang diartikan sebagai pendahulu yang solih itu ada kisahnya dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wahuwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sarra ibnatahu Fatimata radhiyallahu anha fabakat. Kisahnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bisikan rahasia kepada putrinya yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Dibisiki dengan kalimat secara rahasia oleh Rasulullah bapaknya sallallahu alaihi wasallam, fabakat, maka setelah itu menangis. Dibisiki kata yang rahasia untuk beliau, beliau menangis. Falamma ra'a jaza'aha sarraha maratan ukhra. Manakala Rasul melihat putrinya itu sedih, susah ketika dibisiki yang pertama tadi, maka Rasulullah memberikan bisikan rahasia yang kedua. Fadhahikat. radhiyallahu anha, maka beliau Fatimah tertawa atau tersenyum karena mendengar bisikan yang kedua ini. Fa salatha Aisyatu falam tukhbirha, maka ibunda Aisyah bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha tentang apa yang dibisikkan oleh Rasul, kok yang pertama menangis, yang kedua tersenyum kegirangan. Falam tuhbirha, tetapi Fatimah radhiyallahu anha tidak menyampaikan rahasia itu kepada ibunda Aisyah. Falama tuwfiya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sa'alatha maratan ukhra, ketika Rasulullah sudah wafat, maka ibunda Aisyah masih penasaran, tanya lagi untuk yang kedua kali, apa yang pernah dibisikkan oleh Rasul kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fa'ajabatha Fatimatu radhiyallahu anha biqaulika, maka Fatimah radhiyallahu anha menjawab dengan mengatakan, amma khina sarani til maratil ula fahbaroni anna Jibrila kana yu'aridhul Qur'ana fi kulli sanatin marratan wa nahu aradul ana marratain. Adapun ketika Rasul membisiki secara rahasia kepadaku yang pertama adalah beliau memberitakan kepadaku bahwa Jibril biasanya setiap tahun itu mengontrol Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu satu kali dalam setiap tahunnya. Ini yani mengecek hafalan Al-Quran setiap bulan Ramadan. Wa annahu ardhahul ana maratain, tetapi tahun ini Jibril itu mengecek hafalan Al-Quran Rasul itu dua kali, setahun dua kali, lain seperti tahun-tahun yang berlalu. Wa qala laha, dan Rasul berkata kepada Fatimah, wa innila ura al adlu illa qadiktaraba, dan aku tidak melihat atau tidak diberi isyarat kecuali ajalku sudah dekat. Jibril mengecek hafalan Quran Rasul tahun ini dua kali, Rasul punya dugaan kuat bahwa ajal beliau sudah dekat. Fattaqillaha wasbiri, maka kata Rasulullah kepada Fatimah, takwalah kamu kepada Allah dan sabarlah kalau aku nanti meninggal. Ini kata Rasulullah. Fa innahu ni'mas salafu ana laki, sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Nah, di sini kalimat Rasul. Sesungguhnya sebaik-baik salaf pendahulu dalam keluarga bagimu adalah aku, kata Rasulullah SAW kepada Fatimah. Qalat fa bakaitu buka illadhi ra'aiti, kata Fatimah, maka aku menangis dengan tangisan yang kamu lihat itu. Ceritanya kepada ibunda Aisyah. Ini bisikan yang pertama, aku menangis waktu itu seperti yang kamu lihat. Falama ra'a jazai saranisaniyah, manakala Rasul melihat kesedihanku, kesusahanku karena bakal berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau membisiki aku yang kedua kali. Faqala, kata Rasul, ya Fatimah, ala taradaina antakuni sayyidatan nisa'il mu'minin au sayyidatan nisa'i halil ummah. Wahai Fatimah, kata Rasulullah, tidakkah kamu ridho, tidakkah kamu suka kalau kamu menjadi pemukanya wanita kaum mukminin atau pemukanya wanita umat ini? Tidakkah kamu senang? Tidakkah kamu ridho? Qalat fadhahiktu dhahki alladhi ra'aiti, maka aku pun tertawa dengan tertawa yang seperti kamu lihat itu. Aku tersenyum senang, gembira karena berita yang kedua. Secara rahasia tadi akan menjadi pemuka, orang yang terdepan di antara nisa kaum mukminin. Maka di dalam hadis ini Terdapat perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kata salaf diartikan sebagai pendahulu yang solih. Pendahulu yang solih. Sehingga kata Rasul kepada Fatimah, fa innahu ni'mas salafu ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Orang yang terbaik yang mendahulimu adalah aku. Menjelaskan hadis ini, karena ini hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Al-Hafidz Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah bermanhaj salaf. Jadi Imam Nawawi bukan ulama yang bermanhaj selain salaf, manhajul salaf. Maka beliau menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim rahimahullah, syarihan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu ni'mas salafu ana laki, ketika beliau mensyarah menjelaskan perkataan Nabi, sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Qala, kata Imam Nawawi, as-salafu al-mutaqaddim. Kata salaf artinya yang mendahului, yang dahulu. Wa maknahu, sehingga arti kata Rasul tadi, ana mutaqaddimun qudamaka fataridina alayya. Aku akan mendahului di depanmu, lalu kamu pun ngikuti aku untuk minum bersamaku. Taridin, mengambil air. Air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berita gembira. Maka di sini Imam Nawawi, salah seorang ulama dari manhaj salaf yang madhab fikihnya adalah Syafi'iyah, sehingga seorang bermadhab Syafi'iyah bukan berarti keluar dari manhaj salaf, karena madhab fikihnya itu tidak menunjukkan manhaj. Dan Imam Nawawi bukan orang yang ta'asub kepada madhab Imam Syafi'i. Walaupun beliau ulama Syafi'iyah, tetapi beliau ketika mendapati pendapat Imam Syafi'i itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak mengambilnya. Beliau tidak mengambilnya. Sebagai contoh, Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak batal seseorang wudunya dengan sebab makan daging unta. Dengan sebab makan daging unta. Ini pendapat Imam Syafi'i. Maka Imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i adalah bahwa makan daging unta itu batal. Kebalikannya, Imam Syafi'i berpendapat tidak batal, tapi Imam Nawawi mengatakan Imam Syafi'i berpendapat batal. Kenapa demikian? Ketika ditanya oleh para ulama Syafi'i yang lain yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i berpendapat tidak batal, maka kata Imam Nawawi mengatakan karena Syafi'i berkata idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itulah madhhabku, itulah pendapatku. Nah, ternyata hadis yang menyebutkan batalnya wudu karena makan daging unta ini sahih. Nah, maka sungguhnya pendapat Imam Syafi'i yang ini bukan yang dikatakan oleh beliau. Bukan yang dikatakan oleh beliau Imam Syafi'i. Pertanda bahwa Imam Nawawi itu bukan orang yang ta'assub kepada Imam Syafi'i. Inilah manhaj salaf. Bermadhab dengan suatu madhab, tetapi tidak ta'assub. Tidak ta'assub. Maka Imam Nawawi ini termasuk dengan ulama dari manhaj salaf, salafi. Bukan dari kalangan Asy'ari. Bukan. Salafi. Sunni Ahlus Sunnah Imam Nawawi. Bukan Asy'ariyah. Bukan Jahmiyah, bukan Maturidiyah, beliau adalah Salafiyah manhajnya, bukan Asy'ariyah. Walaupun secara fikih bermadhab Syafi'iyah. Hadza wal ma'na lughawi, kata Syekh Abdullah Bukhari. Terakhir, itulah makna kata salaf secara bahasa. Panjang lebar. Panjang lebar, hampir 1 jam kita membaca keterangan tentang makna kata salaf masih dari satu sisi bahasa. Nah, padahal poin kedua, makna salaf secara istilah syar'i itu apa? Belum kita baca. Tapi di situ kita bisa ngambil gambaran bahwa para ulama itu ketika menjelaskan kata salaf, karena memang ada asalnya dari Rasulullah, ada asalnya dari Al-Quran, nah, mereka menjelaskan pun secara ilmiah, secara bahasa demikian. Nah, yang dimaukan salaf soleh adalah para tabi'in. Ini ilmiah. Sehingga kata salafi itu adalah kata yang bersandar kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nisbat kepada Rasulullah karena beliau adalah pendahulu umat ini dalam segala kebaikan, dalam segala keutamaan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makna secara bahasa bahwa kata salaf adalah pendahulu dalam hal usia maupun keutamaan, maka Rasulullah adalah orang yang paling utama, manusia paling utama. Sehingga kata salafi nisbat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, tidak lepas dari beliau. Dan kata salaf atau salafi itu bukan lahir di abad ini, sudah kita sebut tadi ayat Al-Quran menyebutkan demikian, sunnah Nabi SAW menyebutkan demikian. Kata salafi bukan lahir di abad ini, bukan seperti kelompok-kelompok Hizbut Tahrir yang lahirnya abad-abad ini atau abad yang 19. Ikhwanul Muslimin lahir kapan? Di masa Hasan Al-Banna abad ini. Jamaah Tabligh kapan lahirnya? Ya abad-abad ini, nah, atau abad 19 di India. Maka manhaj salaf, pemahaman salaf itu lahirnya adalah bersama lahirnya Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salafi ya Islam itu sendiri. Salafi ya Islam itu sendiri. Ya sunnah. Salafi adalah ahlus sunnah. Tidak ada istilah yang lain yang paling cocok untuk mereka. Maka kita akan baca bagaimana Syekh menjelaskan tentang makna salaf secara istilah syar'iyah. Kata beliau hafizahullah, an-nuqtatu tsaniyatu man humus salafu istilahan. Poin kedua, siapa sih salaf itu secara istilah syar'iyah? Siapa yang dimaksud dengan kata salaf? Ma dhama ana anna salafil lughah man taqaddamaka wa sabaqaka fis sini wal fadli. Telah berlalu dalam pembahasan kita bahwa kata salaf secara bahasa artinya orang yang mendahulimu di depanmu dalam hal usia maupun keutamaan. Wa huna nu'arriju ala tahdidi hadhil lafzati min haitsul istilah, dan di sini kita akan meningkat untuk membahas batasan definisi lafadz salaf ini dari sisi istilah syariah. Karena kata salaf digunakan untuk istilah syariat, maka apa maksudnya kata salaf ini? Qala Allah jalla wa ala fi kitabil karim, Allah jalla wa ala yang maha besar dan maha tinggi dalam kitabnya yang mulia surah At-Taubah ayat 100. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tattaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Wassabiqun, orang-orang yang sabiq, yang dahulu, wal awwalun, dan yang pertama-tama. Sabiq dahulu, awalun pertama-tama. Siapa? Sudah tergambar sebenarnya, tapi Allah menjelaskan supaya tidak ada, supaya enggak ada persepsi yang lain. Kata Allah, minal muhajirin wal ansor, yaitu al muhajirin, para sahabat muhajirin dari Mekah ke Madinah, wal ansor, para sahabat ansor yang di Madinah yang menolong membantu mereka. Ini para salaf. Walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang mengikuti salaf. para salaf, sahabat Muhajirin Ansor yang mengikuti mereka dengan baik, salafi, pengikut salaf, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Nah, para sahabat adalah orang-orang yang telah ridha kepada Allah, ridha kepada semua ketentuan Allah, baik ketentuan syariat. Keriduan mereka sudah Allah sebutkan dalam banyak ayat. Allah telah memberikan tazkiyah tentang isi hati mereka sebagai bentuk tazkiyah, pengakuan dari Allah, pujian dari Allah bahwa mereka adalah sebaik-baik hati manusia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah, mereka ridha kepada Allah. Segenap ketentuan Allah, baik yang berupa takdir, kekalahan perang ataupun kemenangan, mereka ridho. Gak ada yang protes. Mereka susah, berat di awal-awal keislaman, mendapati tekanan-tekanan keras kaum musyrikin. Mereka ridho, rela dengan semua ketentuan Allah. Dan terhadap semua syarat Allah yang berat ataupun yang ringan, gak ada yang mereka protes. Mereka terbimbing untuk mengatakan kepada semua perintah Allah, sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Terbimbing, maka mereka ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada mereka. Allah benar-benar ridha kepada mereka. Maka ini merupakan kesaksian dari Allah tentang sahabat. Mereka adalah orang terbaik, orang terbaik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan juga orang yang mengikuti para sahabat mendapatkan ridha Allah SWT. Dan juga orang-orang yang mengikuti sahabat adalah orang-orang yang ridha kepada Allah, ridha kepada semua ketentuan Allah, baik ketentuan takdirnya maupun ketentuan syariatnya. Ridha, menerima, tunduk patuh. Ini sifat salafi, sifat pengikut para sahabat. Ridho kepada semua syariat Allah SWT. Tidak perlu protes kepada syariatnya. Menyikapi dengan sami'na wa ato'na. Kalau itu berita, wa saddaqna, dan kami membenarkan semua yang datang dari Allah SWT. Ini sifat sikap salafi, mengikuti para sahabat dalam meridhoi apa yang Allah tentukan. Maka Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya abadan selama-lamanya. Balasan bagi mereka. Nah, maka ini jelas, sejelas-jelasnya bahwa umat belakangan harus ngikut para sahabat untuk meraih surga Allah SWT. Harus, tidak ada pilihan yang lain. Ini pilihan Allah untuk meraih ridha Allah. Sehingga Allah sediakan surga bagi mereka, tidak ada pilihan lain kecuali harus ngikut para muhajirin dan ansor. Karena yang Allah sediakan surga adalah para muhajirin dan ansor, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Ini manhaj salaf. Sehingga kapan lahirnya? Bersama dengan turunnya wahyu, itulah lahirnya manhaj salaf. Dzalikal fawzul adzim, itulah kemenangan yang besar. Wa fi sahihain, dalam sahih Imam Al-Bukhari dan sahih Imam Muslim, sebuah hadis dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu, bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, tsumma alladzina yalunahum, ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته واللفظ البخاري. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kurun adalah kurunku, generasi di masa Rasul hidup, generasi yang hidup bersama Rasul di waktu itu, kemudian generasi atau kurun yang mendapati mereka, mendapati agama Islam, ilmu Islam, akidah Islamnya dari generasi yang hidup bersama Rasul. yang bersama Rasul, sahabat yang mendapati, oh para sahabat adalah tabiin. Tabiin, ini kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia dari umat ini. Sumalladzina yalunahum, kemudian yang mendapati mereka, mendapati para tabiin, yakni tabi'ut tabiin, sehingga tiga generasi. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yaji'u," kemudian akan datang kaum-kaum yang kesaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Wallahu ta'ala alam, maknanya apa kita belum mendapatkan kalimat ini. Ini lafaz dalam Imam Al-Bukhari. Maka hadis ini menguatkan, menegaskan bahwa orang yang datang belakangan mesti mengikuti para sahabat. Kenapa? Karena Rasul menyebutkan mereka adalah orang terbaik, generasi terbaik dalam memahami Islam dan mengamalkannya adalah generasi sahabat. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Enggak ada pilihan yang lain, harus mengikuti mereka. Untuk meraih ridha Allah, untuk meraih surga Allah, tidak ada pilihan lain. Bukan yang mengikuti faham khawarij, bukan. Bukan yang mengikuti faham mu'tazilah, bukan. Murji'ah, bukan. Maturidiyah, bukan. Ash'ariyah, bukan. Bukan tabligiyah, bukan ikhwaniyah, bukan. Tahririyah, bukan. Mengikuti faham salaf pendahulu umat ini. Dan ini berlaku sampai yaumul qiyamah. Berlaku sampai yaumul qiyamah. Maka salaf itu apa? Ya Islam itu sendiri, Islam yang hakiki. Sehingga salaf itu bukan suatu organisasi, bukan suatu ikatan yayasan, lembaga tertentu, bukan. Salaf atau salafi, orangnya, salaf pahamnya, itu suatu pemahaman yang bisa satu orang, dua orang itu salafi. Gak kenal di ujung timur dengan di ujung barat, gak kenal. Dua-duanya salafi. Gak ada pimpinannya misalnya menyendiri, hidup di suatu lembah, yang sana di suatu hutan. Tetapi dia punya pemahaman agama, seperti paham para sahabat, salafi. Muslim sejati, Muslim hakiki. Nah itulah salaf. Yang terakhir fi Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sa'ala rajulun annabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khairun. Kata Ibunda Aisyah, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallam, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang terbaik? Qala al-qarnul ladzi ana fihi. Manusia terbaik adalah kurun yang aku berada di tengah-tengah mereka, sahabat. Summasani, summasalis, kemudian kurun kedua, kemudian kurun ketiga. Ini kurun kedua yang mendapati sahabat, kurun ketiga yang mendapati tabiin. Nah, ini sangat jelas dalam Sahih Muslim. Sehingga barang siapa pengen tahu makna salaf, hakikat makna salaf dalam nas-nas Al-Quran, nas hadis Nabi, cukup banyak, cukup banyak. Dan melalui penjelasan para ulama, gamblang sesungguhnya salafi itu apa, manhaj salaf itu apa. Maka manhaj salaf adalah suatu faham yang mengikuti faham Rasul bersama para sahabat, titik. Tidak ada tambah-tambahan. Mereka mengikuti penjelasan para ulama dalam memahami manhaj Rasul dan sahabat. Mengikuti para ulama, bukan memahami sendiri-sendiri. Ulama yang Allah percaya untuk menjelaskan kepada mereka tentang agama ini setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kepercayaan kepada para ulama. Ulama bukan orang yang menambah-nambah dalam agama seperti tuduhan orang MTA. Mengatakan ulama itu beda-beda pendapat. Mana yang harus kita ambil pendapatnya? Perkataan ulama itu cuma nambah-nambah agama saja. Cukup kita Al-Quran dan hadis. Kita pahami. Tidak usah nambah-nambah. Kata orang MTA. Ya Allah menyebut ulama dalam Al-Quran. Fas'allah la zikri ingkuntum la da'alamun. Inna masyaallah min ibadil ulama. Rasul menyebut ulama. Warasul ambiya. Innal ulama. Warasul ambiya. Waris nabi. Waris ilmu yang dipercaya untuk menerima warisan ulama itu. Yang dipercaya oleh Allah untuk menjelaskan kepada umat. Kok dicurigai, dituduh menambah-nambahi dalam agama. Alhasil, salafi tidak lepas dari ulama. Salafi tidak lepas dari ulama. Apalagi dari Alkitab Sunnah, dari pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Tidak lepas dari itu. Para ulama membantu kita, menjelaskan kepada kita apa yang telah dijalani oleh Rasul bersama para sahabat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin sedikit yang bisa kita baca pada sore hari ini karena masih datang terlambat. Al-afu minkum. Semoga di lain waktu kita bisa lebih awal dari apa yang selama ini sedang berjalan. Semoga bermanfaat apa yang kita baca sore hari ini. Jika ada penanya, alhamdulillah minallahi taufik wal hidayah. Adapun jika ada kelirunya, ada salahnya, kata kelinciran dari saya pribadi atau dari syaitan, kita mohon ampun kepada Allah SWT dan kita mohon kepada Allah agar Allah menyampaikan kita kepada yang lebih lurus. Akhir da'wana alhamdulillah wassalamu ala asrul mursalin. Al-afu minkum wa at-taksir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.